Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwik Hyun Gi menyarankan agar presiden terpilih pada pemilu 2009 kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Selain itu, dalam poin tulisan yang sama, Kwik Hyun Gi juga menekankan pentingnya upaya pemberantasan korupsi secara efektif dan menyeluruh yang melibatkan bukan saja sistem hukum, tetapi juga environment dari kehidupan segenap elemen bangsa. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwik Hyun Gi. Pak Kwik, dalam Platform Presiden 2009, Bapak juga mengungkapkan poin penting upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Bukankah saat ini upaya itu memang sudah berjalan, Pak? Loh iya, tapi main pemberantasan korupsinya kan ini saya katakan, ini harus dilakukan. Kalau ada orang berkorupsi, buktinya jelas itu tidak diapa-apakan, ya lucu negara hukum. Tetapi mengingat korupsinya sudah begini hebatnya, itu tidak cukup. Dan lalu terjadi hal-hal yang aneh. Oleh karena ruwet kan lalu menerapkan asas oportunitas, opportunity principle itu kadang-kadang dihadapkan pada suatu pilihan, wah ini kalau ditindak kerugiannya lebih besar atau tidak dari keuntungannya. Nah, maka Rohmin Dahuri masuk penjara 8 tahun. Dia memberi uang negara dibagi-bagi, tapi yang terima nggak diapa-apain gitu kan. Dengan dana BI gitu, coba. Oh, dari kan tidak adil. Nah, kemudian yang paling mendasar, saya nggak mempermasalahkan itu, yang paling mendasar adalah orang diberi kekuasaan, tapi gajinya hanya cukup untuk makan 2 minggu. Gimana? Kan mesti menggunakan kekuasaannya untuk nyambung hidup dong. Makanya seluruh environment harus dibenahin yang 7 points itu. Baik, Pak Kwik. Poin lain yang terkait upaya pemberantasan korupsi adalah melakukan audit terhadap lembaga pemerintahan oleh auditor yang terpercaya. Mengapa harus begitu, Pak? Coba bayangkan ya, organisasi negara kok nggak pernah diaudit? Apa organisasi ini beres apa tidak? Oh, organisasi perusahaan saja diaudit kok. Itu membuat sebuah organisasi optimal itu kan nggak gampang. Ini kok asal-asalan, asal presiden tambah menteri, ganti menteri, kementerian ditutup, dibuka. Terus kemudian kita kan tahu persis bahwa di dalam organisasi itu ada hukum-hukum organisasi. Antara lain yang dinamakan Parkinson Law, yaitu orang selalu mempunyai kecenderungan kepingin dirinya dianggap penting. Caranya adalah menciptakan status simbol, yaitu punya asisten. Asistennya mau merasa dirinya penting, menciptakan asisten lagi. Jadi lambat laun membengkak. Apalagi ada Menteri PAN dulu yang pernah saya alami yang mengatakan, jumlah pegawai negeri masih sekian persen dari penduduk, itu kan gendeng gitu. Kemudian setiap menteri hanya boleh punya 7 dirjen dan 5 staf ahli. Nah, kementerian itu kan ada yang besar, ada yang kecil, kok semuanya diratakan itu. Aneh, karena itu menghambur-hamburkan uang. Maksud saya itu supaya efisien, uangnya tidak terhambur-hambur itu. Dengan apa? Dengan maksud pada akhirnya supaya punya uang untuk menggaji yang setinggi-tingginya. Demikian Kwik Hyun Gi, saya Kiki Wijaya.